Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala al-mas'alah al-rabi'ah, permasalahan yang keempat, masih terkait zakat emas dan perak. Qala fi dhammi ahadihima ila al-akhir, fi dhammi ahadihima adh-dhahab wal-fiddah ila al-akhir, penggabungan emas kepada perak satu dengan yang lainnya, permasalahan penggabungan emas dan perak, emas kepada perak. قال لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح. Kata muallif di sini, la yadhummu, tidak boleh digabungkan antara emas dan perak, atau antara emas kepada perak, fi إكمال النصاب, untuk menyempurnakan nisabnya, menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat. Jadi contohnya, seorang memiliki 10 dinar. 10 dinar ini belum sampai nisab emas. Emas itu nisabnya berapa? 20 dinar. Seseorang hanya memiliki 10 dinar dan 100 dirham. Nisab dirham berapa? 200 dirham. Seseorang hanya memiliki 10 dinar dan 100 dirham. Berarti sama-sama belum sempurna nisabnya, nisab emas atau nisab perak, belum ada yang sempurna. Apakah bisa digabung kedua nisab tersebut, digabungkan antara nisab emas dan perak? Jika digabung, maka nominalnya harga keduanya itu akan sampai nisab. Jika digabung antara emas dan perak itu, jika digabung, maka akan sampai pada nisabnya. Apakah boleh demikian digabung antara emas dan perak dalam penghitungan nisab, kemudian dia keluarkan zakat perak dan zakat emas, padahal asalnya belum sampai nisab? Jawabannya, terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa tidak boleh digabung, tidak ada penggabungan dalam hal ini. Kenapa tidak bisa digabung? Li'annahuma jinsani mukhtalifan, karena kedua benda tersebut adalah dua jenis yang berbeda. Falam yadhummu ahaduhuma ila al-akhar, maka tidak bisa digabung antara satu kepada yang lain. Jadi emasnya belum sampai nisab, demikian juga peraknya belum sampai nisab, kemudian dia mau mengeluarkan zakat emas dan perak. Caranya gimana? Dia gabung sehingga sampai nisabnya, dan dia keluarkan zakat emas dan zakat peraknya. Maka ini tidak boleh. Ini pendapat yang sahih bahwa hal ini tidak digabung. Kenapa? Karena jenisnya berbeda. Rasulullah SAW telah menetapkan batasan nisab emas sendiri, demikian juga batasan perak tersendiri. Sebagaimana halnya kal ibili wal baqari wasyairi wal qumh, sebagaimana halnya unta, zakat binatang ternak, hewan ternak, unta tidak bisa digabung dengan bakor, sapi, Demikian juga dari zakat bahan makanan, asy-syair, juwawut, wal qamh, gandum. Tidak bisa, biji-bijian itu tidak bisa digabungkan antara satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan nisab. Misalnya dia belum sampai, dia punya unta masih belum sampai nisabnya. Dia juga punya kambing tapi belum sampai nisabnya. Kemudian digabung sehingga keluar nominalnya itu keluar nisab. Maka di sini tidak bisa. Maka tidak mungkin untuk digabung antara keduanya. Ma'an al-maqsud minha wahid. Walaupun maksudnya adalah satu. Wa huwa at-tanmiyah fil ibli wal baqar. Yaitu pada hewan ternak, sapi dan unta. Wal quti fis sya'ir wal qumh. Pada bahan pangan, asy-syair, juwawut, wal qumh dengan gandum. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Pada perak yang kurang dari 5 awaq, 5 uqiyah, tidak terdapat shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat padanya. Wa ilzamu min al-qawli bi dhammi ahadihima ila al-akhari fi ikmalin nisabi wujubuz zakati fi aqalli min khamsi awaqin min al-fiddah. Idza kana 'indahu ma yakmulu bihi min adh-dhahab. Pendapat yang membolehkan untuk menggabungkan nisab emas kepada perak atau sebaliknya, pendapat ini mengharuskan wajibnya seorang untuk mengeluarkan zakat dari emas atau perak yang belum sampai pada nisab. Pendapat ini mengharuskan, berarti kalau begitu berarti dia telah mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Dia telah mewajibkan zakat emas dan perak yang belum sampai pada nisabnya, yaitu dengan cara dia gabung keduanya kemudian sampai kepada nisab. Maka ini tidak benar. Qala wa yashmalul idza kana indahu ma yakmulu bihi min adh-dhahab. Wa yashmalul hadithu ma idza kana indahu min adh-dhahabi ma yakmulu bihi khamsu awaqin. Hadis ini juga mencakup apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakan perak. Peraknya dia belum sempurna. Belum sampai nisab, tapi dia ada emas. Juga belum sampai nisab. Kemudian dia sempurnakan nisabnya perak dengan emas dia. Maka ini juga tidak boleh. Wa ala hadha, idza kana indahu 10 dananir wa 100 dirham fala zakata alaihi. Oleh karena itu, berdasarkan ini, jika dia hanya memiliki 10 dinar, masih belum sampai nisab emas. Nisab emas adalah 20 dinar. Jika dia hanya memiliki 10 dinar dan 100 dirham, jika dia hanya memiliki 10 dinar dan 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Tidak ada seorang yang hanya memiliki emas yang itu cuman setara dengan 10 dinar, tidak sampai 20 dinar. Dan juga dia punya perak yang jumlahnya setara dengan 200 dirham. Ukurannya setara dengan 200 dirham. Maka tidak ada zakat pada dia. Kenapa? Karena tidak boleh digabung antara kedua benda tersebut yang belum sampai nisab. Karena الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. Kenapa? Karena emas itu ada zakatnya sendiri. Demikian juga perak juga ada zakatnya tersendiri. Inilah permasalahan dhammu ahadihima ila al-akhar. Permasalahan menggabungkan mas kepada perak untuk menyempurnakan nisab. Menggabung dengan mas dengan perak, mas kepada perak atau sebaliknya perak kepada mas untuk menyempurnakan nisabnya. Inilah pendapat yang sahih. Kemudian permasalahan yang masih berkaitan dengan adz-dzahab wal fiddah, apakah boleh mengeluarkan zakat emas dan perak? Zakat emas dan perak dia keluarkan dengan menggunakan uang. Dia ganti, tidak mengeluarkan zakat dari emas dan peraknya, tapi dia jadikan itu uang. Jadikan itu sebagai uangnya yang setara dengan besaran zakat emas misalnya. 2,5% dari emas yang dia miliki yang sudah sampai nisab diuangkan, apakah boleh? Nah, boleh. Boleh seorang mengeluarkan zakat emas dengan diuangkan atau dijadikan uang kertas yang sesuai dengan harga besaran zakat yang harus dikeluarkan di saat itu. Di saat itu, maka jika dia beli harganya dahulu sekian, kemudian sampai setahun dilihat harga emas atau perak yang sekarang ini, bukan yang dahulu. Bukan yang dahulu, sekarang berapa harganya, kemudian 2,5%-nya berapa, baru itulah jumlah yang harus dia keluarkan. Inilah fatwa Lajnah Daimah, juga fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini permasalahan adz-dzahab wal fiddah. Kemudian permasalahan yang lain yaitu al-awraq an-naqdiyah, mata uang kertas, apakah terdapat zakat padanya? Mata uang kertas, apakah terdapat zakat padanya? Jika kita perhatikan pembahasan-pembahasan para ulama zaman dahulu, mereka tidak membahas permasalahan al-awraq an-naqdiyah, tidak membahas mata uang kertas. Dikarenakan zaman dahulu alat untuk tukar menukar yaitu adalah dinar dan dirham. Sehingga para ulama membahas apakah uang, mata uang ini juga mendapat kewajiban zakat padanya. Terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat yang sahih bahwa iya, terdapat zakat padanya. Dan tidak ada bedanya antara mata uang kertas yang ada di zaman kita ini dengan mata uang dinar dan dirham yang ada pada zaman dahulu. Tidak ada perbedaannya. Sama-sama alat tukar sebagai transaksi jual beli dan yang semisalnya. Maka mata uang ini adalah disebut oleh para ulama sebagai jenis tersendiri. Dia bukan zahab, bukan fiddah. Bukan zahab, bukan fiddah, tapi dia jenis tersendiri. Berdiri sendiri sebagaimana halnya zahab dan fiddah. Jadi ada zahab, emas, perak, ditambah lagi dengan mata uang. Semua jenis berbeda, satu dengan yang lainnya. Dan berlaku bagi seluruhnya, dan berlaku bagi semua jenis tersebut, berlaku bagi jenis mata uang kertas ini, sebagaimana yang berlaku pada zahab wal fiddah, sebagaimana yang berlaku pada emas dan perak. Ada hukum-hukum yang berlaku pada mata uang tersebut, seperti terkena riba, sebagaimana halnya emas dan perak ada riba padanya, dan seterusnya dari hukum-hukum syar'i. Maka seluruh hukum yang berkaitan dengan emas dan perak itu juga berlaku pada mata uang kertas ini. Oleh karena itu zakat diwajibkan bagi orang yang telah memiliki harta, walaupun dia bukan dari jenis emas dan perak, tetapi bentuknya mata uang. Mata uang. jika telah mencapai mata uang itu mencapai seharga dengan nisab zahab atau fiddah, maka kita akan bahas berapa. Berapakah nisab mata uang itu berapa? Kita tahu nisab zahab dan nisab fiddah. Telah jelas dalil ijma' kesepakatan para ulama bahwa sekian nisabnya. Adapun nisab al-awraq an-naqdiyah, al-awraq an-naqdiyah, mata uang kertas, berapa nisabnya? Nisab itu batas minimal. Batas minimal. Seseorang jika sudah sampai hartanya mencapai batas itu, berarti dia sudah terkena kewajiban zakat. Sampai terlalu satu haul, terlalu satu haul. Terdapat khilaf di antara para ulama berapakah nisab al-awraq an-naqdiyah. Pendapat yang rajih bahwa nisabnya, pendapat yang rajih, nisab al-awraq an-naqdiyah itu bi adna an-nisabain. Nisab mata uang seukuran yang terendah dari nisab zahab awil fiddah. Seukuran yang terendah dari nisab al-zahab wal-fiddah. Sebagai orang mengatakan, nisab mata uang seperti nisab al-zahab. Yani diukur seperti nisabnya al-zahab. Berarti 85 gram emas, harga atau mata uang yang jumlahnya sebesar nominal sebesar mas sekian itu 85, berarti itu nisab mata uang, nisabnya mata uang. Sebagian lagi mengatakan tidak, diukur dengan nisab al-fiddah, diukur dengan nisab al-fiddah. Nisab fiddah sekitar 95 gram nisab fiddah. Jika mata uang itu sudah sampai kepada nisab fiddah, maka telah mencapai nisabnya, maka telah mencapai nisabnya. Nah, pendapat yang ketiga itu pendapat yang mengatakan bahwa nisab mata uang ini seukuran yang terendah dari nisab emas atau perak. Jadi kita hitung, yang terendah biasanya itu adalah nisab perak. Yang terendah itu biasanya nisab perak. Harga perak itu lebih rendah daripada harga nisab emas. Ini yang biasanya. Tetapi terkadang bisa saja nisab emas itu lebih rendah daripada nisab al-fiddah. Terkadang nisab emas lebih rendah daripada nisab al-fiddah, daripada nisab perak. Seperti misalnya di beberapa negeri atau di beberapa zaman, di suatu zaman misalnya atau di beberapa daerah, yang mana perak itu lebih mahal daripada harga emas. Sehingga dikembalikan kepada yang terendah, seukuran yang terendah dari kedua nisab al-zahab awil fiddah. Oleh karena itu diukur mata uang kertas ini, nisabnya diukur dengan harga nisab al-fiddah. Kecuali jika harga nisab fiddah itu lebih tinggi daripada harga nisab emas, maka mata uang itu diukur dengan nisab yang terendah, yaitu emas. Jika diukur dengan harga nisab emas. Inilah fatwa Al-Lajnah Daimah. Demikian juga Syekh Al-Thamin rahimahullahu ta'ala. Bahwa nisab mata uang seukuran dengan yang terendah dari nisab al-zahab awil fiddah. Jika yang terendah itu adalah al-zahab, maka diukur dengan nisab zahab. Tetapi yang biasanya itu zahab lebih tinggi. Dan jika yang terendah adalah nisabnya fiddah, maka diukur dengan nisabnya fiddah, perak. Kemudian juga permasalahan yang dibahas oleh para ulama, bahwa mata uang jika belum sampai nisabnya, mata uang jika belum sampai nisabnya, fa'innaha tadummu ila thamanidh dhahab wal fiddah wa'urudit tijarah fayakmulu biha nisabuha. Mata uang yang belum sampai nisabnya, tetapi dia punya emas, punya perak, dan punya barang dagangan. Punya barang yang dibuat untuk berdagang. Mendapat keuntungan padanya. Kata para ulama bahwa mata uang ini walaupun dia tidak sampai nisab, tetapi dia digabung dengan harga emas yang dia miliki dan harga perak. Demikian juga harga barang dagangan yang dia miliki, jika telah sampai nisab dan telah berlalu satu haul, maka dia terkena kewajiban az-zakah. Maka dia terkena kewajiban az-zakah. Jadi mata uang, jadi bukan seluruh benda yang terkena kewajiban zakat, yaitu benda-benda tertentu. Al-dhahab wal-fiddah wa'urud tijarah. Demikian juga mata uang. Ini empat jenis yang semuanya terkena zakat padanya. Misalnya seorang dia memiliki uang sekian. Sudah sampai nisab atau belum sampai nisab? Sudah sampai nisab atau belum sampai nisab? Dan dia juga memiliki emas dan perak. Demikian juga misalnya dia punya urud at-tijarah, barang dagangan yang diperjualbelikan. Maka dia wajib menghitung nominal keseluruhan harta tersebut. Mas yang dia miliki walaupun belum sampai nisab, harganya itulah yang diambil, bukan masnya. Demikian juga harga al-fiddah yang dia miliki. Demikian juga urud at-tijarah, barang dagangan. Dikalkulasikan, kemudian dia keluarkan zakatnya. Ini juga fatwa Lajnah Daimah. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini. Maka beliau menjawab bahwa semua itu digabung, kemudian dikeluarkan zakatnya. Baik. Kemudian ikhwani fillah, sebelum ana tutup terus ini, kembali ana mengingatkan ansah nasihah ikhwani li awalan wal ikhwani hafizani wa hafizakumullah, untuk selalu semangat dalam talabul ilm, selalu semangat dalam talabul ilm. Talabul ilm, sering kita mendengar nasihat, sering kita mendengar tausiah yang mengingatkan kita untuk semangat dalam talabul ilm. Talabul ilm merupakan amalan ibadah yang terbesar. Bukan hanya sekedar amalan biasa, amalan ibadah, termasuk amalan ibadah. Bahkan termasuk amalan saleh yang termulia. Banyak sudah habis waktu kita untuk dunia, banyak waktu kita yang habis untuk dunia. Maka sisakanlah sebagian dari waktu kita untuk akhirah, untuk kehidupan akhirat kita. Kita hidup, tidaklah selamanya kita akan tinggal di dunia. Tidak selamanya kita akan menikmati dunia. Kita pasti akan berpisah. Kita semua akan mendapati ajalnya masing-masing dan kita akan berpisah. Ridha atau tidak ridha. Maka hendaknya kita semangat al-hirs. Kembali semangat dalam thalabul ilm. Sungguh kita berada di suatu nikmat. Berada di sebuah kenikmatan yang besar. Kita di sini ada halaqah, majelis-majelis ilmu. Dars satu ke dars yang lainnya. Ini merupakan nikmat. Kita ingat adalah sebuah nikmat. Nikmat sebab-sebab ilmu telah ada pada kita. Berapa banyak manusia yang jahil, bodoh terhadap agamanya. Tidak mengerti tentang agamanya. Dan juga mereka tidak memiliki sebab. Sebab ilmu. Sudah jahil, tidak ada sebab-sebab ilmu pada mereka. Sehingga mereka jauh dan lebih jauh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik, memudahkan kepada kita dengan sebab-sebab ilmu ini. Berapa banyak jadi kita, sehingga kita tahu berapa besarnya nikmat ini. Berapa banyak orang yang jahil atau majelis-majelis mereka dipenuhi dengan sia-sia. Majelis permainan berpindah dari satu majelis menuju majelis yang lain tanpa faedah. Terus demikian. Di waktu yang kita duduk sekarang, jadi kita perhatikan keumuman mayoritas manusia ada yang berbuat syirik. Di sana ada yang beribadah kepada selain Allah. Ada yang berdoa kepada selain Allah. Tawaf di kubur. Di waktu ini juga, berapa banyak yang mereka sedang melakukan kemaksiatan. Tetapi Allah Azza wa Jalla memilih. Memilih kita. Allah memberi taufik. Allah beri taufik kita untuk bisa duduk di majlis. Majlis ilmu. Sama. Kita sama dengan manusia. Sama-sama manusia. Sama-sama makhluk Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah beri kita keimanan. Allah beri kita taufik dari kebanyakan manusia. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengingat. Mengingat tujuan apa Allah. Tujuannya apa Allah menciptakan kita di dunia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak ada tujuan yang lain kecuali beribadah. Kecuali beribadah untuk akhirah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk tamattu. Bersenang-senang terus demikian. Lalai terhadap dunia. Lalai dengan dunianya. Demikianlah. Maka ikhwani fillah perlu kita terus mengingatkan dari waktu ke waktu yang lain tentang perkara ini. Sehingga kita tahu besarnya nikmat tersebut. Kita tahu mahalnya sebuah nikmat. Sehingga kita bisa menggunakan nikmat ini, menggunakan kesempatan waktu-waktu kita ke dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Falfuras, kesempatan, an-ni'mah, kesempatan-kesempatan itu tidak akan terus selamanya. Tidak akan terus selamanya, pasti akan habis. Akan selesai. Dahulu masa muda sempat banyak waktu luang, sudah habis. Sekarang kita ada nikmat sebelum habis, gunakanlah, gunakanlah. Maka sabar wal juhd, sabar dan juhd fi talabil ilm. La takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan jadi fulan yaqumul lail, dia pertama semangat, kata Rasulullah SAW, semangat sholat malam, tetapi kemudian meninggalkannya. Sudah tidak ada lagi yang namanya sholat malam itu lagi. Sama seperti kita, talabul ilm, di awal semangat. Di awal kita mendapat nikmat, semangat. Tetapi setelah itu, hilang. Setelah itu selesai. Sudah tidak pernah duduk di majelis yang seperti ini. Maka ini merupakan musibah. Merupakan perkara yang tidak seharusnya. Maka meninggalkan ilmu, majlis, majlis ilmu demikian juga ahlul ilm. Ini merupakan di antara sebab al-halak, sebab jauhnya seorang dari ilmu, dekatnya dia dengan kejahilan, dan seterusnya, dia terus akan jauh-jauh dari ilmu. Maka ini sebuah nasihat. Nasihat untuk diri anak, dan semua kita masih banyak kekurangan yang kita masing-masing terus berusaha memperbaiki dan membenahi diri. Dan mungkin juga yang penting untuk disampaikan, yaitu insyaallah setiap dars anak-anak mulai jam 8. Anak mulai jam 8. Ikhwah, untuk datang terlebih awal, sehingga tidak terlewat dari banyak faedah atau dari pelajaran-pelajaran. Sekitar 45 menit lah, biar tidak capek, atau 40-30 menit insyaallah. Sehingga mudahkan kita. Kita semua sibuk, memiliki kesibukan. Masing-masing punya kesibukan. Sehingga jika kita disiplin, datang awal waktu. Ini menghormati ilmu. Disiplin dengan waktu yang ada, insyaallah tidak berat. Insyaallah tidak akan berat bagi kita. Maka ayyuhal ikhwah, tujtahidu, bersemangatlah, al-hirs dalam talabul ilm, sebagaimana kita disiplin, semangat dalam pekerjaan dunia kita, maka semestinya demikian pula dalam akhirat, dalam kehidupan kita yang lebih abadi, al-akhirah, hendaknya kita lebih besar semangatnya. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.